Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu ayat. Ayat yang ke-79 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala Fawailu lilladheena yaktubuna al-kitaba bi-aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل سبحانه وتعالى رحمه الله menyatakan adalah kalimatu wa'id, kata untuk ancaman. Kadang diartikan al-halak, kebinasaan. Juga sebagian tafsir disebutkan wail, yakni wajin fi jahannam, lembah di jahannam. Fawailun, yakni kecelakaan, kebinasaan. Lilladheena yaktubuuna al-kitaaba bi-aydihim, bagi orang-orang yang menulis-nulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluun, kemudian berkata, haadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyashtaru bihi tsamanan qaliila, untuk mereka mendapatkan dengannya sesuatu yang bernilai rendah, murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, wail bagi mereka atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan wail bagi mereka di apa yang mereka lakukan. Sebutnya bin rahimahullah ta'ala menyebutkan yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Taurat. Jadi mereka melakukan tahrif dengan tangan-tangan mereka. Kata beliau rahimahannya, annahum yaktubunahu biyadihim, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Fayatahaqqaqun annahu laysa al-kitab munazzal, mereka sendiri bisa memastikan itu adalah bukan termasuk kitab yang diturunkan. Itu dari mereka sendiri. Fahum yubashirun hadhil jinayah al-azimah, mereka yang telah melakukan jinayah, pelanggaran yang besar ini, menambah-nambah, merubah-rubah Taurat, Taurat yang pada mereka. Semua yakulun, kemudian berkata, ba'dama katabuhu bi'aidihim, setelah mereka tulis dengan diri mereka, dengan tangan-tangan mereka, mereka buat-buat, tambah-tambah, robah-robah. Warafu annahu min sun'i aidihim, mereka tahu itulah perbuatan tangan-tangan mereka. Mereka berkata, hadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyashtaru bihi ay liya'khudhu bihi, agar mereka bisa mengambil dengannya tsamanan qalila, ai iwadan qalila. Kata beliau semuanya bin rahimahullah, wa hadzal iwadul qalil, yakni ar-ri'asah wal jah wal mal wa ghairi dzalik min umuri dunya. Tsamanan qalila, yakni iwadan qalila, ganti yang bernilai rendah sedikit, yakni kepemimpinan di dunia, kedudukan di dunia, harta dunia, dan perkara-perkara dunia lainnya. Ini tamanan qalilah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kata beliau hadza wa'idun ala fi'li min ancaman atas perbuatan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun ini wa'id ala kasbihim, ancaman atas apa yang mereka usahakan, yang mereka dapatkan dengan perbuatan mereka. Ancaman atas perbuatannya dan ancaman atas hasil yang mereka dapat dari perbuatan tersebut. Ini wailun lahum mimma katabat aydihim, ancaman bagi yang mereka lakukan. Wailun lahum mimma yaksibun, ini juga ancaman atas yang mereka dapatkan dari perbuatan tersebut. Tadi dikutip oleh Syaikh Ibnu Sa'd rahimahullah ayat terkait dengan ayat-ayat ini. Yang pertama adalah celaan bagi orang-orang yang mentahrif, yang melakukan tahrif. Al-Kalim ini juga masuk kepada mana ancaman tersebut, celaan tersebut, ahlul ahwal bid'ah, yang mereka mentahrif kalam Allah, mentahrif as-sunnah, hadis untuk memperkuat usul-usul bid'ah mereka. Kemudian kedua yang sudah kita baca tadi, juga celaan bagi orang-orang yang tidak tahu tentang kitab kecuali hanya semata-mata baca, tidak tahu artinya. Dan ini pun kata beliau masuk padanya orang-orang yang meninggalkan tadabbur Quran, yang tidak tahu dari Quran kecuali hanya sekedar huruf-hurufnya, kata-katanya, membaca tapi tidak tahu tidak apa maknanya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala juga terkait dengan ayat yang baru kita baca, wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan di kitabillah liyana labihi dunia, juga mencakup orang yang menulis kitab. Dan kitab yang tulis tersebut menyelisihi kitabullah Al-Quranul Karim. Kitab-kitab Al-Dhalalat, kitab-kitab yang sesat. Kemudian diniatkan liyanara bih dunia, dia menulis buku-buku, kitab-kitab, buku-buku yang menyelisih Al-Quran semata-mata untuk mencari dunia. Waqala, kemudian berkata, innahu min indillah. Misal, kata misal itu, kata rahimahullah, an yakul hadha huwa syar'u din wa hadha ma'na al-kitab wa sunnah wa hadha ma'kul salaf ala immah wa hadha huwa usul din aladhi yajibu itiqaduhu ala a'yan al-kifayah. Orang yang membuat-buat tulisan, ya, menyatakan ini adalah perkara disyariatkan, ini perkara agama pada bukan. Ini adalah makna Al-Quran dan Sunnah, ini yang dimaksud dengan ucapan salaf, padahal itu bukan. Ini adalah usuluddin yang harus diyakini, padahal bukan. Ini ayat yang juga masuk ke dalam mana ayat yang baru kita baca. Iya, jadi kalangan umat ini yang menulis buku-buku, kitab-kitab bilasihi, ya, kitabullah. Seperti bin rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah tadi, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama al-wa'id ala alladhina aktubuna kitaba bi'aidihim thumma yakuluna hadha min indillahi wahum kathibun. Ancaman bagi orang-orang yang menulis-nulis kitab dengan tangan ke mereka, kemudian dia berkata, ini min indillah, ini datang dari Allah, ini prinsip-prinsip agama Allah dan seterusnya. Wahum kadibun, padahal mereka dusta. Apa yang mereka tulis itu bukan min indillah, ya, bukan termasuk bimbingan Allah, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, justru menyisihinya. Yang kedua, tabul rahimahullah, wa minha annahum yaf'aluna dhalika min ajri ri'asah. Mereka lakukan itu, membuat-buat buku, membuat-buat kitab, dan berdusta datang dari Allah padahal bukan mereka inginkan dengannya untuk meraih riasah wal mal wal jah, kepemimpinan, harta dan kedudukan. Lesser bihi taban qalila. Kata Sulaiman bin rahimahullahu taala qad qala al-wa'id 'ala man talaba 'ilman yabtaghi bihi tajabtaghi bihi wajhullah. Dan telah datang hadis ancaman ini dalam hadis atas orang yang menuntut ilmu agama yang seharusnya dituntut dicari mahrab wajah Allah, tapi dia liyanal arda minad dunya, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah. Man talaba ilman mimma yubtaghi wajhullah, seorang yang mencari ilmu yang semestinya hanya untuk diharapkan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia mencarinya, mempelajarinya untuk liyanal bi arda minad dunya, lam yajid arfal jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga. Yang ketiga, kata beliau, anna dunya kullaha mahma balagat bayaqadir. Dunia itu semuanya, walau sampai manapun ya, kedudukan seseorang, kekayaan seseorang, jabatan seseorang, itu semua qalil, sedikit. Qala ta'ala, qul mata'ud dunya qalil. Sumbah bin rahimahullah menjelaskan, saya baca aja, kata beliau rahimahullah ta'ala, wahadal iwadul qalil huwa riasah wal jah wal mal wa ghadi dhalika min umri dunya kama qala ta'ala qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kata beliau, famahma hasala fi dunya min riasatin wa jahin wa malin wa waladin, iya, walau sebanyak apapun, setinggi apapun seorang mendapatkan dari dunia ini berupa jabatan yang tinggi atau kedudukan atau harta dan anak, fahuwa qalilun, itu semua sedikit, itu semua kecil, sedikit, binisbati lil akhirah, jika dibandingkan dengan akhirat. Qalilun binisbah lil akhirah, dibandingkan dengan akhirat. Sehingga Allah katakan tadi, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dia yang menunjukkan ini, kata beliau rahimahullah, kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu al-imam Ahmad ibn Hanbal min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la mawdi'u sawtin fil jannah, sungguh tempat cemeti di sorga tempatnya, tempat satu tempat cemeti di jannah, iya, khairun minad dunya fiha, lebih baik daripada dunia dan ada apa yang ada padanya. Ini maksud ucapan beliau tadi pada yang ketiga, anna dunya kullaha mahma balagat fahiya qalil. Kemudian di antara yang beliau sebutkan di antara pada ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, annal jaza'a bihasabil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Al-jaza' min jinsil amal. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, uqubatul qawl ala Allah biqadri ilmin, uqubah, hukuman atas perbuatan seseorang berkata atas nama Allah tanpa ilmu, itu hukumannya, uqubahnya mencakup perbuatannya dan apa yang dihasilkan darinya. Tasmul fi'il tadi, fawailun lahum mimma katabat aidihim. Kemudian wama yantiju anhu min kasbi muharrab. Dan yang kedua juga masuk padanya, mencakup hasilnya. Hasil yang dia dapat dari berkata sama tanpa ilmu juga terancam. wailul lahum mimma yaksibun. Nama Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.